Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alaqah yang kedua dari silsilah mengenal agama Islam berjudul Agama Para Nabi Adalah Islam. Islam yang artinya penyerahan ibadah hanya kepada Allah adalah agama para nabi. Agama mereka satu, yaitu Islam. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, Aslamtu li Rabbil Alamin. Aku berislam menyerahkan diriku kepada Rabbul Alamin. Beliau dan juga Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya, Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah SWT telah memilih agama bagi kalian. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai orang Islam. Al-Baqarah 132. Berkata murid-murid Nabi Isa alaihi salam kepada beliau, "Washhad bi anna muslimun." Dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Islam. Al-Imran ayat yang ke-52. Nabi Musa alaihi salam beliau pernah berkata kepada kaumnya, "Fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Maka adalah kalian hanya bertawakal kepada Allah kalau kalian benar-benar orang Islam. Yunus ayat yang ke-84. Di dalam suratnya, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Ratu Balqis dan juga para pengikutnya, Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hendaklah kalian jangan sombong kepadaku dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan sebagai orang Islam. An-Naml ayat 31. Inilah agama para nabi dan juga para pengikut mereka, dan Allah SWT tidak menerima kecuali agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, Al-anbiya'u ikhwatun li'annats ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi adalah saudara sebapak, ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka satu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.